Coba lihat adikku, ada seorang pemuda. Aduh jamran gagahnya, ahai siapa dia? Rambut model keribo, pakaian sungguh rapi. Oh lihatlah si dia, ahai menggoda kita. Si keribo, penyanyi yang ternama. Oh bahagia hatiku, andai jadi pacarnya. Andai jadi pacarnya.